Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, dan juga seluruh pendengar radio Al-Bainah dimanapun kalian berada, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan Kitabus Saum atau Kitabus Siam, adab-adab dan etikanya. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk kitab yang baru, Kitab Haji. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, yang momennya barusan saja berlalu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Kitabul Hajji wa asrarihi wa fadailihi wa adabihi wa nahwi dzalika. Kitab Haji, rahasia-rahasianya, keutamaan-keutamaannya, dan adab-adab etika-etika yang semisal dengannya. Sebagaimana yang sudah beliau tegaskan di awal kitab, bahwa fokus pembahasan beliau bukan pada fikihnya, tapi pada adab dan etika. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga kita jangan salah dalam berekspektasi, ya. Berharap bahwa di sini kita akan mendapatkan rincian-rincian masalah fikih. Nah, itu di kitab-kitab yang lain. Di sini beliau titik beratnya kepada adab dan etikanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala yambaghi liman aradal hajja ay yabda'a bitawbati wa raddil mazalimi wa qada'id duyuni wa i'dadin nafaqati. Kata beliau, wa i'dadin nafaqati likulli man talzamuhu nafaqatuhu ila waqtir ruju'i wa yaruddu ma indahu minal wada'i'i. Kata beliau, sudah seyogyanya bagi orang yang ingin menunaikan ibadah haji, dia mulai dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga ketika dia berangkat menuju ibadah haji, benar-benar dalam keadaan bersih. Tidak, barakallahu fikum, terikat dengan sebuah dosa yang belum dia bersihkan diri darinya. Ya. Tobat. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Waraddil mazalim. Kemudian dia mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan. Masyaallah. Jazakallah khair. Itu makanan atau minuman itu? Raddul mazalim. Dia mengembalikan kezaliman. Artinya, fokusnya ke pelajaran, jangan ke minuman ya. Antum ada yang lihat itu. Kasih apa Ustaz itu? Tanya sama panitia nanti ya. Nah, fokus. Nah, kitabnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan. Apabila itu bersifat materi. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dulu pernah, barakallahu fikum, mungkin nyolong sandal temannya. Atau barakallahu fikum pernah, ya, ngutil di warungnya. Ya, Mak Fulan atau Pak Fulan. Nah, ya masih ingat semua itu. Barakallahu fikum ya. Dosa-dosa selalunya ya. Nah, barakallahu fikum. Dosa nakal-nakalnya dia pas masih sekolah, barakallahu fikum, atau pas masih mondok ya. Nah. Dia masih ingat, belum hilang dalam memori. Maka apa? Dikembalikan semuanya. Nah, barakallahu fikum. Itu kalau dalam bentuk materi, barakallahu fikum. Nah. Kalau orangnya sudah tidak ketemu, maka apa? Dinominalkan, kemudian disedekahkan, barakallahu fikum, atas nama orang tersebut. Nah. Kalau dalam bentuk barakallahu fikum al-a'rab, sesuatu yang bersifat ma'nawi, barakallahu fikum, ya. Maka dia minta maaf. Nah. Minta halalnya, barakallahu fikum, atas kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Tayyib. Kemudian juga qada'ud duyun, dia lunasi hutang-hutangnya sebelum berangkat haji. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian mempersiapkan nafkah untuk orang-orang yang memang menjadi tanggung jawab dia, nafkahnya. Anak, istri, barakallahu fikum ya. Ayah, ibu kalau memang masih ikut sama dia. Dia persiapkan uang selama mereka ditinggal sampai dia kembali. Jadi dia hitung-hitung. Nah, biasanya satu hari, barakallahu fikum, misal 100 ribu. Nah, maka perkiraan mungkin dia pergi satu bulan, ya kalau sekarang, atau barakallahu fikum kurang daripada itu, ya dia tinggal dikalikan saja. Kalau satu bulan berarti 100 ribu kali 30, berapa itu? 3 juta. Nah, ya barakallahu fikum. Atau yang semisal dengan itu. Jadi dia tinggalkan uang untuk nafkah barakallahu fikum keluarga yang ditinggal sampai dia kembali. Dan dia mengembalikan apa-apa yang masih bersamanya berupa barang-barang titipan. Nah, ya, dia pernah dititipi sama temannya sepeda antik. Ya, tayyib. Barakallahu fikum. Dikembalikan. Pernah dititipi sama temannya arloji antik. Nah, ya, barakallahu fikum. Dikembalikan. Jadi titipan-titipan orang itu dikembalikan. Nah, barakallahu fikum. Artinya dalam perjalanan haji ini memang barakallahu fikum antara kembali dan tidak kembali. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemungkinannya sama. Bisa kembali ke tanah air dengan selamat atau tinggal namanya saja. Orangnya sudah meninggal di sana, tanah suci. Nah, jadi dia siap-siap. Barakallahu fikum. Tayyib. Karena tantangannya cukup berat ya. Dalam melakukan amal manasik haji, barakallahu fikum. Apalagi makin tahun orang-orang yang barakallahu fikum melakukan manasik haji itu ya bisa sampai ribuan atau bahkan jutaan. Ngumpul semua orang sak dunia barakallahu fikum di tanah suci tadi. Nah, yang dulu orang ngantri haji barakallahu fikum 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, sekarang berapa tahun coba? 60 tahun bayangkan ngantrinya. 60 tahun. Kalau mau yang normal ya. Nah, jadi anak lahir itu udah didaftarin. Ya, daftarin apa? Haji. Kalau mau haji yang normal ikut pemerintah. Barakallahu fikum. Nah, menunjukkan apa? Semakin lama semakin banyak. Ya, barakallahu fikum. Nah, antum bisa bayangkan bagaimana kondisi tumpah ruahnya manusia. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dalam kondisi cuaca yang mungkin tidak sama dengan tanah air, barakallahu fikum. Nah, sehingga barakallahu fikum kemungkinan untuk iya meninggal di sana juga cukup besar, barakallahu fikum. Nah, makanya dinasihatkan di sini oleh beliau ketika berangkat haji itu, ya siapkanlah kemungkinan yang terburuk. Ya, barakallahu fikum. Nah, andai kata dia tidak kembali lagi, semua tanggungan-tanggungan tadi sudah lepas semuanya. Dia tidak akan merepotkan keluarganya. Ya. Nah, barakallahu fikum, sehingga ada hutang ya dibayar, ada titipan-titipan barang ya dikembalikan, ada kezaliman-kezaliman barakallahu fikum dihalalkan. Nah. Jadi tanggungan dia dengan Allah selesai dengan taubat. Tanggungan dia dengan manusia selesai juga. Jadi berangkat ke sana itu plong. Nah, ya. Barakallahu fikum. Benar-benar tidak ada kaitan lagi. Sehingga dia bisa fokus. Dia bisa barakallahu fikum khusyuk. Ya. Dan dimudahkan pelaksanaannya. Barakallahu fikum. Nah. Wa yastashibu minal malil halal. Ma yakfihi lizahabihi warujuihi min ghairi taktirin. Berikutnya, yang perlu diperhatikan juga bagi orang yang ingin naik haji. Dia menyertakan dari harta yang halal yang bisa mencukupi kebutuhan dia dari pergi sampai pulang. Ya, nah. Dia siapkan materi uang yang diperhitungkan cukup dari pergi sampai pulang. Min ghairi taktir. Barakallahu fikum. Taktir maknanya adalah bayqin fin nafaqah. Nah, sempit dalam nafkahnya. Artinya dana yang dia persiapkan untuk barakallahu fikum manasik haji ya, barakallahu fikum, itu jangan mepet. Nah, ya. Jangan terlalu gepres. Barakallahu fikum. Nah, karena segala kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu kata beliau. Jangan terlalu sempit, jangan terlalu mepet, jangan terlalu gepres. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sudah dia serahkan uang ongkosnya haji kepada pemerintah. Nah, dia bawa cuma uang 500 ribu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Selama ya satu bulan tadi. Barakallahu fikum. Atau dua minggu. Ya, atau tiga minggu. Nah, tergantung antriannya dia. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu nanti akan menyulitkan dan menyusahkan dia. Ala wajhin, kata beliau, yumkinuhu ma'ahu at-tawassu'u fi zat warifku bil fuqara. Gambarannya, kata beliau, dana yang dipersiapkan itu adalah ya, yumkinuhu at-tawassu' fizzat. Memungkinkan bagi dia untuk leluasa dalam mempersiapkan bekal. Nah, ya, tidak barakallahu fikum berlebih-lebihan, tapi tidak ngepres juga. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian juga dia di situ bisa berlaku santun kepada orang-orang fakir. Artinya dia niatkan, dia siapkan dana untuk ngasih sedekah orang-orang miskin. Di sana mesti banyak orang minta-minta itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, dengan berbagai macam modus-modus yang ada. Ya. Nah, ada yang memang orang yang butuh, ada yang memang barakallahu fikum itu sebagai ya objek mereka dalam barakallahu fikum pekerjaan. Nah. Tayyib, itu urusan mereka dengan Allah. Yang penting kita ketika ada kemampuan untuk memberi, beri. Paham ikhwan ya? Nah, itu sebuah kenikmatan di sana itu adalah ketika kita bisa ngasih orang-orang fukara. Nah, barakallahu ngasih infak sedekah di sana. Nah, jadi jangan ngepres banget, siapkan dana untuk bersedekah, barakallahu fikum, kemudian perbekalan yang barakallahu fikum naam cukup. Tayyib. Wa yastashibu ma yuslihuhu. Nah, ini barang-barang yang perlu dibawa. Ya, dia sertai sesuatu yang bisa memperbaiki kondisi barakallahu fikum fisiknya. Kasiwak, ya, seperti siwak. Gosok gigi, pasta gigi. Dipersiapkan barakallahu fikum. Nah, wal mushti atau mishti, ya, sisir, ya, barakallahu fikum. Siapkan sisir barakallahu. Kalau rambutnya panjang, tayyib. Ya, kalau rambutnya pendek, barakallahu fikum, paling tidak untuk menyisir jenggotnya yang panjang. Naam. Ya. Jadi tetap adanya perawatan terhadap kebersihan dan kesehatan fisik. Wal mir'ah. Ya, apa itu? Cermin. Ya, kaca. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wal mukhulati. Mukhula itu celak. Nah, ya. Ismit barakallahu fikum. Itu untuk kesehatan mata. Nah, itu biasa barang-barang yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Barang wajib. Ya. Nah. Peralatan mandi barakallahu fikum, sisir, cermin sama celak. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa yatasaddaqu bi syai'in qabla khurujihi, kata beliau. Dan hendaknya dia bersedekah sebelum keluar dari tanah airnya. Nah, ya. Tayyib. Jadi sebelum berangkat itu dia ada beberapa barakallahu fikum uang, dia keluarkan, dia sedekahkan. Nah, ada uang 1 juta, ya, pesankan cateringan, nah, nasi kotak, nasi bungkus, dibagikan kepada fuqara wal masakin. Nah, atau kasih uang, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Al-Mu'adzin, Mu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa idza tara fal yuzhir lil hammal atau jammal kullama yuridu ayyahmilahu min qalilin wa katsirin. Apabila dia iktara, iktara maknanya adalah istajara. Ya. Dia menyewa jasa angkutan. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Kalau dulu pakai onta, makanya dibilang jamal, ya. Jasa angkutannya itu menggunakan onta. Kalau sekarang taksi atau bis atau yang semisal dengannya, hendaknya dia memperlihatkan kepada barakallahu fikum sang pengangkut barang semua barang yang ingin dibawa, sedikit ataupun banyak. Nah, dia membuat kesepakatan dulu, ya, deal-dealan. Nah, dealnya berapa nih? Ini, Pak, ini barang ini semuanya nih. Nah, berapa ini? Nah, ke hotel. Nah, ya, baik. Atau penumpang, ini ada orang 5, ya. Berapa ini semuanya sama barang-barangnya? Diperlihatkan. Itu adabnya. Waqad qala rajulun li ibnil mubarak. Ada seseorang berpesan kepada Ibnul Mubarak, ihmil li hadhihi ruk'ata ila fulanin. Orang ini minta tolong kepada Ibnul Mubarak untuk membawakan beberapa potong kain untuk dikirim kepada si fulan. Ya, Abdullah, ini tolong beberapa potong kain saya. Ini ruk'ah, itu biasanya kain buat untuk menambal pakaian, ya. Tayyib. Tolong beberapa potong kain ini kamu bawa ke si fulan. Nah. Qala atau faqala hatta istazanal jamma. Artinya dia mau apa? Menyusupkan barangnya gitu ya. Abdullah kan biasanya Abdul bin Barok biasanya dagang. Bawa barang banyak. Biasanya dia sudah deal-dealan sama Jamal tadi. Ini barang saya sekian. Berapa? Nah, misal 10 real. Ya. Ada temannya. Inilah, beberapa potong. Kain paling berapa helai. Masukin aja kan enggak apa-apa ya. Tapi kata Ibnu Mubarak, enggak bisa. Saya izin dulu sama Jamal. Tadi kesepakatan saya 10 real itu barang ini saja. Paham ya? Nah, cuma sedikit aja masa minta izin. Nggak bisa. Ya. Saya izin dulu. Sama jasa angkutannya tadi. Ini ada teman mau nambah ini boleh nggak? Oh iya, fadal. Ya sudah. Oh nggak bisa. Harus tambah lagi 1 real. Ya sudah. Bayar. Amin kawan ya. Nah. Artinya di situ kita diminta untuk tetap mempertahankan kejujuran. Barakallahu fikum. Walaupun kepada buruh-buruh pengangkut barang-barang kita. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Biasanya menyeludupkan apa? Air zam-zam, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Atau ya semisal dengannya. Tayyib. Wa yanbaghi an yaltamisa rafiqan salihan muhibban lil khair mu'inan alaih. Dan seyogyanya, sepantasnya dia mencari teman safarnya itu orang yang saleh, orang yang mencintai kebaikan, dan orang yang akan membantu dia. Nah, carilah teman safar, orang yang saleh, orang yang senang dengan kebaikan. Inna siya zakkarohu. Kalau dia lupa, teman safarnya tadi akan mengingatkan. Inti sudah sholat maghrib belum? Tadi habis shopping belanja di Bin Daud itu sudah belum? Sudah sholat belum? Oh iya, belum sholat maghrib mana? Nah, misal ya, barakallahu fikum. Nah, diingatkan sama temannya. Tayyib. Wa in dzakara a'anahu. Wa in daqa sadruhu sabbarahu. Barakallahu fikum. Kalau dia mengingatkan, maka dia akan membantunya. Kalau dia dalam kondisi dadanya sempit, maka dia akan barakallahu fikum menyabar-nyabarkan dirinya. Artinya ketika kondisi kita sedang lagi barakallahu fikum kalut, kondisi kita lagi ya, na'am, tidak nyaman, teman yang baik tadi akan berusaha barakallahu fikum membantu kita untuk bersabar. Ya. Nah. Tadi habis belanja di Bin Daud, dompet hilang. Padahal di situ ada 1000 real. Ya, nah. Kalikan 4000 berapa itu? Barakallahu fikum. Atau 5000 real lah ya. Nah. Pusing dia. Waduh. Nah, ya. Teman yang baik tadi barakallahu fikum, dia tahu dan paham. Nah, ada apa ya, akhi? Ana tadi kecopetan pas belanja di Bin Daud tadi. Nah, hilang berapa? 5000 real. Misal ya, barakallahu. Ya sudah, sabar ya. Isbir. Nah, barakallahu fikum. Ya. Doa kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barakallahu fikum. Nah. Allahumma jur fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya, coba doa kayak gitu. Nah, ya Allah, berikanlah ganjaran pahala dari musibahku dan berilah ganti yang baik. Nah, ternyata benar. Pas dia ke Bin Daud, enggak tahu ada orang berjenggot putih pakai jubah ngasih dia uang segepok 10.000 real. Langsung makbul doanya. Ya, barakallah. Di sana jangan macam-macam sama lisan antum ya. Hah? Di sana itu ijabatul doa, luar biasa. Jadi kalau ngomong tuh hati-hati. Ya, nah, itu bisa langsung dikabulkan sama Allah. Hati-hati. Barakallahu fikum. Baik, langsung kontan itu ya. Nah, hilang 5.000 dapat 10.000. Enggak tahu tiba-tiba ada orang ngasih uang segitu. Nah, barakallahu fikum. Itu kejadian enggak satu atau dua kali dialami oleh orang. Barakallahu fikum. Tiba-tiba ada yang ngasih uang. Nah, barakallahu fikum. Ketika saya membimbing jamaah umroh, ada salah seorang anggota yang saya bimbing itu ibu-ibu. Iya. Dia enggak tahu, tahu-tahu dikasih orang uang gitu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Banyak lagi uangnya. Saya dikasih orang uang sini. Ya sudah, rezeki alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi teman yang baik itu ketika kita dapat musibah, dia membantu kita untuk bersabar. Barakallahu fikum. Wal yu'ammir ar-rufaqa'u 'alaihim ahsanahum khuluqan wa arfaqahum bil ashabi. Nah, dan hendaknya mereka menunjuk amir dalam perjalanan haji tadi. Ya, siapa yang ditunjuk menjadi pimpinannya. Dan tidak sembarang tunjuk, bukan gara-gara dia banyak duitnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, atau karena dia jenggotnya paling lebat. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Tapi dipilih orang yang paling bagus akhlaknya untuk menjadi amir. Orang yang paling barakallahu fikum perhatian dengan teman-temannya. Itu yang layak ditunjuk jadi amirus safar. Ya, orang itu punya akhlak yang bagus, kemudian dia perhatian dengan teman-temannya. Nah, kalau orang yang cuek, barakallahu fikum, ya, lisannya ketus, julid, judes, barakallahu fikum. Nah, itu jadi pengikut aja, Pak, ya. Nah, jangan jadi pimpinan sahwar. Kenapa? Karena bawaannya nanti emosi terus. Itu. Ya, nah. Jamaah yang dia bawa itu dimarah-marahin semua sama dia. Ente kemana aja ini, bikin pusing kepala. Wah, ya, nah. Jadi tunjuklah amir dalam perjalanan itu, orang yang akhlaknya bagus, orang yang lembut terhadap teman-temannya. Wa innama uhtija ila ta'mir li'annal ara'a takhtalif, kata beliau. Kenapa butuh ditunjuk amir dalam safar, dalam haji, ya? Karena kata beliau dalam kondisi itu pasti pendapat-pendapat akan berbeda. Artinya apa? Kalau enggak ditunjuk amir, bakal ribut itu jamaah. Paham ya? Barakallahu fikum. Nah, sayyid. Ini habis ini mau kemana nih? Yang ini mau barakallahu fikum ya ke Bin Daud, yang ini mau ke Jabal Tur, yang ini mau ke sini. Wah, enggak ada yang mengarahkan barakallahu fikum. Jadinya ribut. Naam. Baik. Sehingga harus ada amir yang mengarahkan barakallahu fikum, yang membimbing mereka. Fala yantazim at-tadbir, kata beliau. Sehingga pengaturan barakallahu fikum ya dalam perjalanan tadi akan tidak tertata dengan baik, kacau jadinya. Nah, ya. Jadinya sendiri-sendiri barakallahu fikum. Baik. Iya, kalau mereka sudah pengalaman. Kalau yang enggak pengalaman, tahu-tahu hilang. Ya. Nah, barakallahu fikum. Apalagi kalau yang baru, pintunya banyak. Kalau yang enggak tahu, enggak punya pengalaman, kok sama semua ini. Muter-muter aja tuh. Ya, barakallahu fikum, Masjidil Haram. Baik. Dari pagi sampai malam. Nah. Jadi saya diceritakan ada jamaah, barakallahu fikum, ya jamaah. Nah. Jamaah yang pernah saya bimbing, barakallahu fikum, dia cerita dulu ada Ustaz, ada pembimbing haji lah. Nah, dia sesumbar, ya. Karena dia sudah pengalaman, dia sesumbar sama jamaahnya. Saya ini sudah lama pengalaman bimbing jamaah haji ini, ya. Nah, jadi kalau sama saya tenang saja, aman, ya. Nah, nggak mungkin kalian akan tersesat, ya. Saya sudah tahu semua pojok-pojok kota ini, ya. Sudah tak, ya. Kelilingi semua, nggak akan mungkin tersesat kalau ikut sama saya. Nah, kata bapak tadi. Habis itu orang ini tersesat. Ya. Nangis-nangis dia barakallahu fikum. Padahal dia pembimbingnya. Kemana ini pembimbingnya? Dari pagi sampai malam enggak ketemu. Ya. Barakallahu fikum. Nangis dia. Sadar. Ya. Nah, terlalu sombong. Paham kan ya? Tai, barakallahu fikum. Jadi hati-hati di sana itu antum harus bersih hatinya. Makanya tadi itu dibilang sebelum persiapan benar. Orang yang hatinya kotor di situ itu kontan balasannya. Bagaimana ya? Nah, langsung kontan dibalas sama Allah. Barakallahu. Sebagaimana doa juga barakallahu fikum cepat terkabulkannya. Nah, makanya di sana itu harus benar-benar bersih. Barakallahu fikum. Nah, makanya dipersiapkan ya. Ada kezoliman dikembalikan semua. Nah, cerita yang seperti itu banyak sudah dialami. Baik oleh jemaah haji ataupun orang-orang yang umroh. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Wa alal amir, kata beliau, arifku bil qawm. Adapun bagi pimpinan dalam rombongan tadi, hendaknya dia bersikap lembut terhadap jamaahnya. Ya. Jangan mentang-mentang jadi amir ya tadi, asal aja semprot sana, semprot sini. Barakallahu fikum ya. Baik. Kadang-kadang memang kondisi barakallahu fikum. Nah. Kalau orangnya itu temperamen itu bisa membawa emosi ya, barakallahu fikum. Nah. Baik. Dipilih orang yang tidak temperamen. Ya, orang yang lembut, santun untuk memimpin jamaah. Wanazaru fi masalihihim, dan seseorang yang memiliki pandangan kemaslahatan untuk jamaah yang dia pimpin. Barakallahu fikum. Nah, jadi orang itu mikirnya hanya kemaslahatan jamaahnya, bukan kesenangan dia pribadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Ya mungkin dia pengennya barakallahu fikum ketika ke sana ya mungkin ngambil kesempatan untuk mengunjungi masyayikh atau majelis-majelis yang ada barakallahu fikum. Tapi karena tanggung jawab untuk membawa jamaah itu semua harus dia kalahkan. Ya. Nah, dia mementingkan barakallahu fikum kemaslahatan jamaah yang dia pimpin. Nah, walaupun sebenarnya dia juga ada keperluan-keperluan yang lain. Selama barakallahu fikum itu bertabrakan dengan kepentingan jamaah, ya, kepentingan dia pribadi dikalahkan. Kalau tidak ada tabrakan di situ, ya bisa dia atur, dia setting, ya. Nah, kapan dia harus menemani jamaahnya, kapan dia bisa barakallahu fikum memanfaatkan sebagian waktunya untuk mengambil faedah. Tayyib. Wa ayyaja'ala nafsahu biqayatan lahum. Hendaknya sang Amir Safar tadi menjadikan dirinya sebagai tameng bagi jamaahnya. Sehingga kalau ada apa-apa, dia yang pasang dada. Dia yang pasang badan. Barakallahu fikum untuk melindungi jamaahnya. Ya, itulah profil Amir Safar yang layak dipilih. Ya. Jadi bukan kalau pas ada apa-apa dia kabur duluan. Ya. Nah. Jamaahnya ribut sama jamaah yang lain, dia lari. Barakallahu fikum. Nah, bukan malah menyelesaikan permasalahan tapi malah dia kabur atau pura-pura enggak tahu. Ya. Nah, cuek barakallahu fikum. Nah, itu enggak layak ditunjuk jadi amir barakallahu fikum. Amir Safar. Wa yanbaghi lil musafiri tatyibul kalam. Dan seyogyanya bagi orang-orang yang safar tadi. Memperbaiki ucapannya. Kalamnya itu yang thayyib, yang baik-baik. Ya. Hati-hati dari ucapan dan kata-kata. Nah, barakallahu fikum. Ucapan yang jelek, ucapan yang barakallahu fikum thayyib. Ya. Kotor, cacian, makian, atau yang semisal dengannya. Nah, ada pernah dapat cerita juga barakallahu fikum dari teman. Itu ada seorang jamaah yang, ya, dia tergunting bibirnya. Ya, nah, karena lisannya yang kotor. Jadi pas dia mau gunting kumis itu ngerapikan, terus kena. Darah ngalir. Nah, teguran. Ya, barakallahu fikum. Nah. Baik. Jadi ngomongnya dijaga barakallahu fikum. Wa it'amu ta'am. Di sana banyak-banyak ngasih makan. Barakallahu fikum. Nah, oh di sana orang-orang yang namanya ngasih makan itu berlomba-lomba. Ya, barakallahu fikum. Nah, kita aja kadang sedang jalan-jalan tahu-tahu ada yang ngasih makan. Barakallahu fikum ngasih makanan. Nah, baik. Bahkan di sana itu barakallahu fikum, apalagi kalau buka puasa ya, itu kayak sudah ada barakallahu fikum marketingnya ibaratnya ya. Jadi kalau ada orang mau masuk masjid itu, ayo makan sini, dipaksa sampai orang yang masuk tuh mau makan di situ. Enggak, sini dulu, ayo sini, ayo lah, ya semangat sekali orang di sana itu kalau ngasih orang makan barakallahu fikum, ya. Nah, kayak maksa itu istilahnya itu maksa lah, makan di sini barakallahu fikum. Nah. Wa izharu mahasinil akhlak, dan dia tampakkan di sana barakallahu fikum akhlak-akhlak yang baik, ya. Nah, ketika tawaf misal ya, kakinya diinjek barakallahu fikum, jangan dikapok kepalanya. Pak, kaki orang injek-injek kamu nih. Jangan, ya. Akhlak yang baik barakallahu fikum. Baik. Misalnya biasa kalau udah barakallahu fikum pepet-pepetan itu kadang seperti itu, emosi. Ya apalagi kalau udah rebutan cium Hajar Aswad. Waduh, barakallahu fikum. Nah, baik. Fa inna safara yukhriju khabayal batin, kata beliau. Karena safar, perjalanan itu akan mengeluarkan apa-apa yang tersembunyi di dalam batin. Artinya ketika safar, barakallahu fikum akan tersingkap karakter asli seseorang. Nah, ya, kalau Anda pengen tahu bagaimana karakter asli seseorang. Nah, tusafir ma, kalian safar bersama dia. Disitulah akan nampak sifat asli orang tersebut, ya. Nah, mulai dari mungkin lisannya yang kotor, barakallahu fikum, tayyib, ya. Atau orangnya yang egois atau yang semisal dengannya. Pada saat safar akan kelihatan sifat asli seseorang. Wa man kana fis safari alladhi huwa madhannatud dajari hasanal khuluq kana fil hadari ahsana khuluqan, kata beliau. Maka barang siapa yang ketika safar, yang safar itu adalah barakallahu fikum sumber dari keletihan dan kejemuan, ya, tetapi dia tetap bersikap baik akhlaknya. Nah, dalam kondisi letih, dalam kondisi capek, dalam kondisi wah penat lah, ya, orang ini masih bisa berkata santun. Akhi ana, tolong dicarikan ini, punya anak kok hilang. Padahal dia lagi capek, pengen tidur. Oh iya ya, sebentar. Di mana? Nah, gitu ya. Tadi ana taruh di sini, terus enggak ada. Ya sebentar, saya carikan. Pola matanya sudah, wah, berat sekali, pengen tidur ya. Nah, bantu cari. Lah ini. Oh iya, jazakallah khair. Oh iya, mau tidur lagi di hotel, ya kan. Tok, tok, tok. Akhi, apa? Tadi ibu anak kemana? Loh, kok ibunya kemana? Bapak gimana tadi? Kemana tadi ibu? Tadi kayaknya sudah masuk. Ternyata ketinggalan di lift, barakallahu fikum, ibunya, ya. Nah. La haula wala quwata illa billah. Dia asik kan main HP. Ya, naik lift itu barakallahu mainan HP, atau pencet aja. Ya, nah. Ibunya, nah, gitu ya. Cup, langsung tutup liftnya, turun ke bawah. Ya. Ibunya orang desa, enggak tahu yang namanya lift. Akhirnya naik turun lift itu, ya. Naik turun. Nah, barakallahu fikum. Orang desa banyak juga di sana. Ya, barakallahu fikum. Enggak tahu. Itu butuh dibimbing. Barakallahu fikum. Nah, bingung nyari ibunya dari kemana, ternyata di lift itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, 2 jam itu ibu di lift itu, naik turun. Nah, memijit aja, barakallahu fikum. Tayyib. Dibantu sama dia, dicari. Oh ini ibunya ada ketemu. Nah ya. Jadi seperti itu. Ketika orang dalam kondisi safar, ketika dia penat, ketika dia jemu, letih, tapi masih mempertahankan akhlak yang baik, maka orang ini jangan ditanya kalau tatkala mukim. Pasti lebih bagus lagi. Ya kan? Dalam keadaan seletih itu saja dia masih tetap bersikap santun. Apalagi kalau dalam keadaan nyaman. Nah, pasti dia lebih bagus lagi. Nah. Waqad qila idza asna 'ala ar-rajuli mu'amiluhu fil hadar wa rufaqa'uhu fis safar fala tashukku fi salahihi, kata beliau. Sampai-sampai ada sebuah ungkapan di kalangan mereka, ya, para ulama terdahulu. Kalau ada seseorang yang disanjung, yang dipuji, barakallahu fikum, tayyib, akan bagusnya muamalah dia ketika mukim. Nah, dia dipuji. Wah, si fulan itu luar biasa. Nah, dan sahabat-sahabat dia, orang-orang yang berteman dia ketika safar, juga memuji dia, maka Anda tidak perlu ragu akan kesolehan orang tersebut. Ya. Nah, kalau teman-teman dia safar itu memuji dia, orang-orang yang berada di sekitarnya bermuamalah dengan dia memuji dia, nah, jangan ragu akan kesolehannya. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau barakallahu fikum yang terdengar adalah sebaliknya, ya, nah, itu kita perlu waspada dan berhati-hati. Ya. Orang-orang yang tinggal di sekitar dia mengeluhkan perilaku dia yang barakallahu fikum tidak beradab. Teman-teman yang biasa safar bersama dia juga sama omongannya. Wah, tanda-tanda berarti. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Wa yanbaghi lahu ayuwaddi'a rufaqa'uhu wa ikhwanuhu al-muqimin. Dan juga seharusnya bagi dia memberikan pesan-pesan terakhir pada teman-teman dekatnya dan saudara-saudaranya yang mukim. Nah, yang dia tinggal. Tayyib. Wa yaltamisa adiyahum. Sebelum berangkat, minta doa. Ya, saudara-saudara dan teman-temannya sebelum berangkat. Nah, minta didoakan. Wa yaja'ala khurujahu bukrata yaumal khamis. Ini waktu berangkatnya. Dan dia jadikan waktu keluar dari rumah tadi pagi di hari Kamis. Nah, pagi hari Kamis. Barakallahu fikum. Naam. Ya, hari Kamis di pagi harinya. Barakallahu fikum. Ustaz, jadwal keberangkatannya dari ya, nah, asrama hari Ahad. Nah, ya bisa diatur. Ya. Barakallahu fikum. Hari Kamis berangkat dari rumah, ya. Nah, kemudian ke mungkin Jakarta di hotel dulu, ya. Barakallahu fikum. Kemudian baru setelah itu tayyib masuk ke asrama. Nah, kalau memang ingin mendapatkan sunnah tersebut, kalau memang masih memungkinkan, masih bisa diatur. Wal yusalli fi manzilihi raka'ataini qabla al-khuruj minhu. Wa yastaudi'u Allah ahlahu wa malah. Sebelum dia berangkat, sholat 2 rakaat di rumah. Ya, sebelum dia keluar dari rumah, sholat 2 rakaat. Di situ dia berdoa, menitipkan kepada Allah keluarganya dan hartanya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. وَيَسْتَعْمِلْ الْأَدْعِيَةَ وَالْأَذْكَارَ الْمَأْثُورَةَ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ مَنْزِلِهِ. Kemudian dia mengamalkan doa-doa dan zikir-zikir yang telah datang dari Nabi SAW ketika dia keluar dari rumahnya. Nah, di antara doa keluar dari rumah adalah barakallahu fikum, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, barakallahu fikum. Di antara keutamaan doa ini, barakallahu fikum, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud, ketika seorang membaca doa ini, tayyib, fa yunadi munadin, akan ada orang yang berkata, barakallahu fikum, maksudnya dari kalangan malaikat, ya. Faqad hudita waqad ya. Kufita waqad wuqita. Nah, dengan baca doa ini kamu telah mendapatkan bimbingan dari Allah. Nah, kamu telah dicukupi oleh Allah, kamu akan dijaga oleh Allah. Nah, ketika orang membaca doa ini fatatanaha asyayatin. Setan-setan itu akan menyingkir sendiri. Ya. Ketika kita keluar dari rumah, baca doa ini, setan-setan itu menyikir sendiri. Jadi, seolah-olah kita itu, barakallahu fikum ya, ada tameng cahaya yang luar biasa. Sehingga setan gak berani deket. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dan setan-setan tadi berkata, ya, kaifalak, bagaimana saya bisa menggoda orang yang dikatakan hudita, kufita, wukita. Nah, enggak bisa apa-apa setan. Barakallahu fikum. Nah. Jadi itu merupakan di antara bentuk doa yang menjadi benteng kita. Jadi enggak perlu itu yang namanya azimat-azimat, jimat-jimat, mantra-mantra, ya, barakallahu fikum. Kebal-kebal ya, ajian ini, ajian itu, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ya. Itu enggak perlu. Barakallahu fikum. Cukup kita dengan membaca zikir dan doa tadi, barakallahu fikum, dan kita yakini, nah, insya Allah tidak ada hal-hal yang buruk yang akan barakallahu fikum menimpa kita. Oh, ikhwan ya? Nah, tayyib. Yang penting kita yakin, barakallahu fikum, akan kekuatan dari doa dan zikir tersebut, barakallahu fikum. sebagaimana disebutkan sehingga saya dalam riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Nah, jadi ketika beliau sedang di ladang kurma, di ladang itu sama teman-teman di ladang, di dari kejauhan itu terlihat di perumahan sana ada asap mengepul. Nah, barakallahu fikum. Teman-temannya Ibnu Mas'ud bilang, itu rumahnya kamu itu, arah sana. Itu kan rumahnya si fulan. Nah, sampingnya itu rumah kamu, itu yang mengepul itu rumahnya kamu itu. Cepat pulang. Ibnu Mas'ud pulang. Itu rumah kamu itu kebakaran tuh, pasti kebakaran rumahmu. Ibnu Mas'ud dengan tenang dan santai mengatakan, enggak, bukan rumah ana itu. Nah, yakin bukan rumah ana. Rumah antum bukan, yakin. Rumah antum bukan. Enggak percaya, cek aja. Ana enggak mau ngecek, antum yang ngecek ke sana. Dicek benar. Oh iya. Bukan rumahnya Ibnu Mas'ud, tapi rumah sampingnya. Antum kok bisa sih yakin itu? Nah, ya jelas lah. Wong saya tadi pagi membaca zikir bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fis samawati wala fil ardi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, atau yang semisal itu, barakallahu fikum. Nah, dan itu disebutkan keutamaannya orang yang mengucapkan doa ini tidak ada satupun yang bisa memudaratkan dia. Dan saya yakin. Dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ketika membaca doa dan zikir tadi, yakini barakallahu fikum khasiat dan keutamaannya. Tayyib wa fi rukubihi wa nuzulihi. Dibaca juga doa-doa ketika dia naik kendaraan dan ketika turun dari kendaraan. Wahia masyuratun fi kathirin minal kutubi fi manasikil hajj. Dan itu semua doa-doanya masyhur, banyak sekali disebutkan dalam kitab-kitab manasik haji. Wa kadzalika jami'ul manasiki fil minal ihram wat tawaf was-sa'i wal wuquf bi Arafah. Begitu juga pada semua manasik haji. Ketika dia ihram, ketika dia tawaf, ketika dia sa'i, ketika dia wukuf di Arafah, doa-doa itu harus tetap dia jaga. Wa ghairu dzalika min a'mal kama sayati fiha bima dzukira minal adzkar wad da'awat wal adab. Nah, dan selain daripada itu kata beliau, dari amalan-amalan yang akan nanti datang penyebutan tentangnya berupa zikir-zikir, doa-doa dan adab-adab. Nanti ada secara khusus beliau menyebutkan tentang masalah di bab ya atau kitab zikir dan doa. Nah, adab-adabnya apa saja. Wa kullu dzalika mustawfa fi kutubil fiqhi wa ghairiha. Itu semua kata beliau secara lengkap tersaji komplit dalam kitab-kitab fikih dan yang lainnya. Falyatlub hunaka. Maka silahkan dicari di kitab-kitab tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab ya. Itu beberapa adab, etika, barakallahu fikum, na'am. Dalam haji. Apa hukum memakai behel? Behel gigi maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau itu untuk mengembalikan posisi gigi ya, barakallahu fikum, pada posisi yang tepat, nah, maka labas. Ya. Tapi kalau itu fungsinya barangkali membuat gaya-gayaan, ya, nah, buat ngetren, giginya rata sudah barangkali fikum. Tapi ya, kok teman-teman lagi musim pakai behel, dia pakai behel juga barangkali fikum. Nah, itu pun dikasih berlian warna biru-biru. Nah, buat gaya, nggak boleh barangkali fikum. Nah. Tapi kalau buat kebutuhan itu tidak masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah, tapi apa? Mengembalikan kepada ciptaan aslinya. Nah, jadi gigi itu normalnya seperti apa? Itu nanti dikonsultasikan kepada dokter gigi barakallahu fikum. Nah. Apa hukum menggunakan gigi palsu? karena aku dengar dari teman Syekh Utsaimin membolehkannya. Sama. Biqadril hajah. Kalau memang ada kebutuhannya, barakallahu fikum, labas. Itu tidak masuk dalam kategori mengganti, tapi mengembalikan pada ciptaan aslinya. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Apalagi dia seorang imam. Ya. Nah. Gigi itu diperlukan untuk menepatkan makharijul huruf. Ya. Nah, coba bayangkan kalau orang yang giginya itu tidak sempurna pada bagian makhrajnya huruf. Ya, barakallahu fikum. Naam. Fa itu kan nempel di sini. Kalau gigi kelincinya hilang jadi fa. Ya kan? Yang giginya hilang itu yang tengah. Barakallahu fikum. Naam. Padahal dia imam di sebuah masjid. Ya, barakallahu fikum. Naam. Jadi enggak akurat barakallahu fikum makhrajnya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Gigi gerahamnya hilang padahal di situ ada makhrajnya dot. Iya, kan nempel di geraham itu ya. Nah. Tayyib. Hilang. Jadi gimana itu nanti dotnya itu barakallahu fikum. Nah. Jadi kacau. Ya, bahkan dia butuh mengembalikan giginya tadi dengan normal sehingga ketika dia mengimami makhraj hurufnya barakallahu fikum tepat kembali. Nah. Apa menggunakan rambut palsu? Kok mesti palsu, gigi palsu? Nah, semuanya penuh dengan kepalsuan ini. Nah, boleh barakallahu fikum ya. Tayyib. Termasuk dalam kategori wasilah, orang yang menyambung rambutnya. Wig ya. Nah, menggunakan wig rambut palsu itu enggak boleh. Sanggul juga masuk. Barakallahu fikum. Nah. Ada laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari Allah Subhanahu wa taala orang yang tayyib wasilah wal mustausilah, orang yang menyambung rambut atau minta disambungkan rambutnya. Hukum memakai lensa untuk fashion ya. Sama. Jangan tertipu barakallahu fikum dengan penampilan-penampilan yang bukan aslinya ya. Nah. Zaman sekarang memang anak-anak muda lagi barakallahu fikum gandrung dengan penampilan-penampilan palsu. Ya. Hanya untuk mementingkan view dia di Instagram ya. Nah. Akhirnya dia ganti-ganti lensa mata. Barakallahu fikum. Nah, hari ini dia mood bermata merah. Pakai lensa mata merah. Ya. Nah, dia foto di sebuah kafe. Barakallahu fikum dengan kopinya. Set-set-set. Ya kan? Cheese. Nah, ya. Dengan lensa mata merah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Padahal palsu. Ya. Penuh dengan kepalsuan. Barakallahu fikum. Ya. Nah, lensa matanya palsu, rambutnya palsu, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Giginya palsu. Nah, jam tangannya juga palsu, barakallahu fikum. Ya. Ditunjukkan mereknya barakallahu fikum Rolex, ya. Tapi Rolex Surabaya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Rolex KW9, barakallahu fikum. Nah. Bukan KW ori atau apa ya. Tayyib. Jadi seorang pemuda atau pemudi barakallahu fikum harus percaya diri ya. Apa adanya dengan penampilan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Nah, ya. Jangan pengen kayak si fulan atau si alan. Barakallahu fikum. Nah. Ini yang rambutnya keriting, lihat teman yang rambut lurus, pengen rambutnya lurus, ya. Ganteng ya kalau rambutnya lurus di si fulan, tampak ganteng. Nah, ya dia rambutnya keriting, barakallahu fikum. Nah, atau bahkan mungkin keribu. Nah, ya. Ah, ini memaksakan diri rebonding, barakallahu fikum ya. Biar lurus. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Yang lurus, lihat yang ikel atau yang keriting pengen, ya. Barakallahu fikum. Nah, gitulah manusia. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Iya. Yang hidung pesek, lihat yang hidung mancung. Wah, ganteng hidung mancung ya. Wah, pengenlah anak operasi hidung ini. Nah, biar mancung. Barakallahu fikum. Nah, yang hidung mancung. Barakallahu fikum. Lihat yang hidung pesek. Wah, bagus juga orang hidung pesek ini ya. Nah, dahi. Napasnya enggak terganggu dia. Barakallahu fikum. Nah, Pak Ivan, Anda dapat cerita itu dari teman ya. Barakallahu fikum. Nah, jadi dia nemeni ada orang Mesir ya. Nah, dia pelesiran ke sini sekaligus mempromosikan hotel-hotelnya dia di sana di Mekah. Nah, hidungnya mancung, wis Arab tenan lah, barakallahu fikum. Ketika dia jajah teman ini mampir ke pantai Panceng gitu ya. Nah, biasalah ada emak-emak, barakallahu fikum. Ini sedang hamil, hamil besar, lihat orang Arab tadi gantengnya pol, barakallahu fikum ya. Dia panggil itu, "Mister, mister sini. Perut saya tolong dipegang. Kenapa? Saya pengen anak saya kayak sampean." Oh. Tapi bahasa diterjemahkan sama teman tadi ya kan, barakallahu fikum. Dia ketawa-ketawa. Nah, kamu kenapa ketawa-ketawa? Ya, kalau bisa tak kasihkan aja hidung ini buat anaknya itu ya. Nah, kenapa? Justru hidungku ini yang jadi tempat celaan istriku tiap hari, kata dia. Nah, paham ya? Pusing dia dengan hidung mancung. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya dia merasa di situ nggak nyaman dengan hidung mancung. Tapi kok di Indonesia orang hidung mancung tuh begitu diagung-agungkan. Padahal di sana, bosan lihat orang hidung mancung, barakallahu fikum ya. Udah kebanyakan. Nah, ada lagi teman, barakallahu fikum, cerita juga. Ya, orang Australia, orang bule. Coba, barakallahu fikum. Jauh-jauh dari Australia sana, ke Malang cari istri, barakallahu fikum ya. Nah, ya khas orang Malang lah. Ya, yang kulitnya hitam, barakallahu fikum ya. Tayyip. Gak ketawa, ya gitu, ya khas orang Malang, benar-benar orang desa. Nah, barakallahu fikum. Ketika ditanya, kenapa? Ya saya bosan lihat orang-orang di tempat saya itu yang kulitnya putih, yang hidungnya mancung, matanya gini. Ini yang saya senang nih, original asli nih. Ya, nah, akhirnya nikah sama orang desa, desa delesep delesep. Nah. Ya, orang Indonesia, nyarinya yang Australia yang mancung-mancung tadi juga kayak ya pasang poster-posternya malah di kamar, barakallahu fikum. Nah, ya gitulah yang namanya manusia, nggak pernah puas, nggak pernah bersyukur. Ya, nah, barakallahu fikum. Jadi jadilah dirimu sendiri, jangan jadi orang lain, jangan palsu. Paham ya? Nah, syukuri apa yang Allah kasih kepada kita dari yang namanya penciptaan. Itu yang terbaik, yang cocok untuk kita. Kita bukan si Fulan bukan kita. Mafhum? Nah, itu pelajaran saja. Wallahu ta'ala alam bisawab, naktafi bihal qadar. Subhanakallahum bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.